terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Sabari Isra Mi'raj. Perubahane napa? Kanjeng Nabi niku biasane nek jagong kali para sahabat niku ya jagong ngoten niku mawon, tekan esuk ngono ya jagong. Ngobrol, ngobrol mawon, tapi bare Isra Mi'raj itu ada peristiwa aneh, napa? Kanjeng Nabi niku sering pamit. Tur pamite niku jame padha. Maghrib ngono pamit, donga dilit itu. Sik Kang ya. Mungkin isya pamit malih. Subuh pamit malih. Mungkin awan-awan pamit malih. Asar-asar pamit malih. Lah sahabat iki suwe-suwe lah ya mikir iki Nabi kok. Gak koyo biasane kok jago. Lah iki kok koma pamit ning jame kok padha pamite. Nabi iki lha apa? Lah jenenge sahabat iki pengin ngerti ya suwe-suwe iki dingke ya. Didelok Nabi niku ternyata nek Nabi pamit niku ngresiki tangan, rai, ngresiki kuping, ngresiki. Dereng ngerti wudu, dereng ngerti niku wong-wong niku dereng nate iki lagi wudu. Sisik kuping, gathuk, terus sikil. Bareng ngoten niku Nabi terus apa Nabi kok terus ada ngadek ruko wujud nek rampung kok adik noleh rono golek iya apa ya niki dereng ngerti lho sholat niku zaman semono kok sholat niku dereng diulang ulang aja Nabi tok sing lakoni niku didengkek meneh iki Nabi iki lapo. Wah, tadi aku suwe-suwe sahabat, aku suwe-suwe ini penuh perhatian agar Nabi rungo, didikai bareng-bareng. Apa ya Nabi ya? Suwe-suwe jenengnya sahabat ini, betul kuat ngempet tadi. Ini aku takok dan kanjeng. Nabi jeng Nabi, apa kan? Yang ngapu untuk Nabi itu dia, betul. Kulon aku dikit penjenengan. Lapa kok aku buat dikit? Lah jenengan niku anggere kok pamit kok jame padha. Jenengan niku kula niku sak kanca pengin kertos jenengan niku napa? Lah bareng kula dikek kok jenengan niku rauh. Ngene terus argane ngene. Iku napa sing dadi? Kok dikek aku ngadek rokok sejati niku. Nggih, iku napa? Nabi ya jawab, iku to Kang. Dadi tak delok kowe kok antek reset-reset iki apa? Diki aku lho iya iku jenenge sholat sholat jeneng Nabi sholat iku nopo sholat iku nyembah Gusti Allah oh carane ngoten iku oh Gusti Allah dhewe niku ngene iki cak lho berarti Gusti Allah jenengan Gusti Allah kan padha jeneng Nabi wong kula nyembah patung jenengan mboten oleh ken melok Gusti Allah panjenengan lha nek panjenengan nyembah Gusti Allah kok Gusti Allah jenengan corone ngoten niku napa kula mboten diulangi. Kowe pengin tak diulangi to Kang? Ya. Lho dereng niku. Dereng medhun akimu salat niku dereng. Akhire medhun perintah salat kanggo wong akeh. Akhire Kanjeng Nabi jujur ya Kang iki salat. Lah nek kowe pengin diulangi ya ayo sesuk tak ulangi nang mrene ya. Maghrib ya Kang ya. Oke jeneng Nabi beres maghrib kula mriko. Akhirnya begitu maghrib sahabat niku kelompok punan njaluk diulang salat. Nah akhirnya Kanjeng Nabi ya wis ngene ya. Nih. Ya baris. Baris ayo. Sabu sufu fakum baris lah lurusno barisan lurus. Nah, akhirnya lurus. Wis ya ujar rame-rame. Delok aku sholat sholat to kaya aku ya suramane dari delok aku solu kamar ra'aitumuni usolli sholat to kaya kowe delok aku sholat iki perdana tereng nate niki cara guru TK ngono playgroup pertama niki akhire Kanjeng Nabi sholat ya Kanjeng Nabi ning ajeng ngene niki sholli Allahu akbar Kanjeng Nabi sholat Lha wong sing nabi weruh Gusti Allah. Bar teko langit weruh Gusti Allah, Kanjeng Nabi online sinyale nyambung wong nah. Nabi begitu Allah Akbar. Muni inni wajjahtu wajhi ya. Ya tok tenan kali Gusti Allah mancing ini. Nah, sokapat sing nomor loro wektu kon delok Nabi, ya delok khusyuk antem delok Nabi. Delok Allahu Akbar delok Kanjeng Nabi. Yo kak, jeng Nabi delok Gusti Allah, sokapat niki delok Kanjeng Nabi. Yo antem ngene iki Nabi ruku melu ruku. Nah, sing buri-buri, sing batuwi-batuwi niku, sing yo goblok-goblok niku. Allahu Akbar. Gusti Allah ketok ora kang. Ora iki Gusti Allah ora ketok. Duh. Ribuan tahun tiang Arab niku nek ibadah ana patung. Patunge. Ngerti-ngerti diulang sembahyang ra enek patung. Patunge angel mboten kira-kira. Nggih angel dadi. Kula Allahu Akbar. Sing Nabi karuan bentuk Gusti Allah. Sing sahabat kelas 1 weruh Kanjeng Nabi delok iku khusyuk itu tinggi lah sing nguri. Allah Akbar. Rasane sing kaya wingine nek nyembah niku pangerane ke kita ora. Kita ora kan. Ora iki gitu. Ora wis peteng kok ora kita. Akhirnya rampung biasa, tidak ada apa-apa, enggak ada gejolak. Sisuke maneh, sisuke maneh, sisuke maneh ucapi. Isa Allah Akbar. Nabi ya khusyuk Nabi. So kapan sing pinter ya anteng. Sing buri mana Allah Akbar. Ora tambah ora ketok kan wong iki isa iki bengi wis peteng tambah ora ketok. Terus ngoten niku akhire zuhur. Nek iki mesti ketok wong awan kok. Kok ketok yo. Akhirnya suwe diulang Nabi niku mogok sing buri niki kerusak mboten gelem salat. Akhirnya Nabi niku takok yo Kang tak rungokno sing buri kok kerusak niku apa doang angel jeng Nabi apa angel lha Gusti Allah yo lah ketok lha terus. Lah iki wong biasane kula niku nek ngibadah ning patunge. Kula niku enten lata uzamanaku balan iki mboten enten. Iki pripun carane mboten iso. Njuk rene opo-opo ngene, ana ne gunung watu, mboten iso. Angel nambah mumet kula. Akhire Kanjeng Nabi ngoten iki ya mboten nesu biasa mawon. Patul nang Gusti Allah, ya Allah. Mboten kapil ternyata. Ternyata sebagian ini sakit. Nah, saya mingking-mingking ini bolok-bolok-bolok ini. Betul sakit soalnya penjenengan betul ketinggal. Nah, ini keperipun ya Allah. Dengan tadi Gusti Allah ya penak kok. Betul nesun, betul. Kenapa? Ngedun ke Molo. Malaikat Jibril Kudus. Kan dari mana? Medun ini kelambinnya putih, rambutnya yurung. Saya tidak bayar di siap, saya tidak sawah di sahaja. Medun. Terus jelas ke iman, mahwal iman. Antum minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah taala. Sudah ta. Mahwal Islam. Anta syahadu an la ilaha illallah anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tusum Ramadan wa ta'awwud al baiti man istata'a ilaihi sabila. Sudah ta. Mahwal ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi iman Islam iku sangkanane ngangge ihsan kene ibadah. Napa? Oh butuh Allah padha ngibadah sira ning Gusti Allah. Kaanaka kaya ana sapa sira taro ningali sira hu ing Allah. Fa illam takun monggo lamun ora ana sapa sira taro ningali sira hu ing Allah, fa inna ustune Gusti Allah ya roka iku ningali marang sira. Jadi ngibadah nang Gusti Allah kaya sira ndelok Gusti Allah. Lah nek sira ora ndelok Gusti Allah, yakin Gusti Allah ndelok isi sira Gusti Allah nyawang sira. Kaya sira nyawang nek wis mbok goleki ora ono, yakin Gusti Allah kaya nyawang si sira. Oh ngoten Nabi. Iya. Jadi sing penting rumangsa didelok Gusti Allah ning Nabi. Iya. Ya gak ya kaya-kaya kowe weruh Gusti Allah, engko nek wis mbok goleki ra ono, yakin sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Eh lah namek ngoten mawon saged ning Nabi. Jadi sing penting rumangsa delok Gusti Allah kan. Heeh, lah kok wis mbok goleki ora eneng ya wis, sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Akhire salat. Salat Nabi ning ngarep Allahu Akbar. Lah wong Nabi anna kata rohu Nabi niku weruh Gusti Allah Nabi. Nah, sing burine Nabi sing pinter-pinter ka anna kata rohu kaya-kaya weruh Gusti Allah saged iki. Allahu Akbar. Nabi sing buri Allahu Akbar kaya-kaya weruh Gusti Allah ngadepan ini wajah tu wajihia kaya tutukan tenan. Sebelah tengen kaya ini petuk suarga, sebelah kiwa niki neraka, sebelah buri malaikat Israel siap jabut nyawa ngisore niki wawatan siratal mustaqim. Mula khusyuk sampai sate wedine rumangsa depan Allah. Khusyuk rumangsa weruh Gusti Allah sing temen-temen sing pinter-pinter. Nah sing buri niki masalah. Allahu Akbar. Tambah eling-eling Gusti Allah, ora tambah eling Gusti Allah, tambah Allah Akbar ini wajah tu wajia ora Allah cinta kok malah wedus. Allahu Akbar ini wajah tu wajia ana kerasa-kerasa kerupuk kukut tanah. Lah sing guri niki sing teng sing ngarep Kanjeng Nabi weruh Gusti Allah, sing tengah kaya weruh Gusti Allah, nah sing buri rumangsa tambah weruh Allah, tambah weruh liyane. Allahu Akbar gayane tok kaya weruh Gusti Allah. Ini wajah wajah. Begitu melek ngoten niku sebetul Gusti Allah. Sing diruh niku napa? Ruko bolo. Rukoe bolo. Ngono. Allahu Akbar. Ting ting ting bakso. Nah ini sing kelas telu. Allahu Akbar. Ana sing ngentut tit ngene. Krungu. Allahu Akbar. Lah gorenganku gosong. Lah sing kaya ngene iki piye? Ngene ta? Sing sok apet dikokon rumangsa pro Gusti Allah saged. Lah sing niki tuambah bayangno weruh Gusti Allah, sing teko malah wedhus, malah pitik, malah utang. Lah terus sing niki piye? Mula sing model kaya ngeten niki, sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Lho, akhire iso kabeh ta salat Nabi weruh Gusti Allah. Wong ngalim-ngalim sing pinter-pinter rumangsa weruh Gusti Allah. Lah awak dhewe sing bodho-bodho sing nguri niki sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Lho enak akhire Allahu Akbar coba kang didelok Gusti Allah. Pikirane mboten pundi mawon oleh nek kelase kelas 3 dhewe lho. Allahu Akbar. Gorenganku gosok oleh sing mboten oleh niku mlayu ngakak gorengan. Allahu Akbar. Ono sing ngentut tit ngono guyu oleh sing mboten oleh muni lah aku mboten oleh. Allahu Akbar. Yu jaluk uyah ngrungokno oleh sampeyan mbok ruko sujud ngrungokno jaluk uyah oleh. Sing mboten oleh niku muni jukuk dhewe ngono niku mboten oleh. Lha iki. Lha iki lho. Ya ta? Kula ora haus mbayang ngono. Allahu Akbar. Aduh, kok begini kok cerkoro. Lah lha sing kula sing ora lu njupatel ngoten niku mboten lha lho. Niki salate awake dhewe. Mula akhire kabeh entuk nggon carane ngibadah dhateng Gusti Allah. Kanjeng Nabi weruh, para sahabat tekan ulama sing pinter-pinter kaya weruh Gusti Allah. Nah sing kaya awak dhewe sing nguri bodho-bodho kaya ngene iki nggih, sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Akhire padha antenge weruh kaya weruh rumangsa didelok. Dadi mulai enak mulai sampean salat aja ribut nggih. Kadang sakniki niku tiyang ana sing ribut. Ora usah ngene mboten pokoke anggere syarat rukune niku dilakoni niku usah. Sebab awak dhewe niki kelase nameng sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Dadi gila. Dadi gimila. Wahine yo anteng. Mula kadang adhere iki mula kelas iki nameng kelas kaya ngoten lho. Wong ora weru dhewe. Niku. Mila aja kemlinti sakniki iki kathah tiyang. Salatmu ora sah. Lho kok kaya kowe weru dhewe. Wong adhere iki nameng kaya wer. Weru nek ora weru sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Mula aja alo-alo. Ono sing sak iso lak ora sah tok biruk ngene ora oleh kudu ngene lho kaya kon ro dhewe ae ora oleh ono sing salat sampe diruwangi begege sikile lek ora begege sikile ngono e ora sah lho ora ngono iku wong iki main kelas kaya didelok Gusti Allah iki kelas apa betul kelas paling dhuwur mengke jadi ku mulai sampean aja puas pisah. Sampai sholat kok eling wedus, sulit. Yang penting orang Melayu juga, wah, wedus. Sholat kok perlu ruko bolong, oleh. Yang penting orang tangan ini dudul ruko bolong. Taman sholat kok terus mari ngono dulu. Gorengan dipangan kucing, tambah parek, kata ni. Taman bayang lo, ya Allah kucing. Tambah ruko eling gorengan ini. Oleh sampean sing mboten oleh terus kula auzu birabbin nas malikin nas ilahin nas niku mboten oleh niku batal. Lha kagem lha. Lha iki niki kuncine kula. Mula sampean aja ribut. Sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Sampean ndelok Gusti Allah ya ora weru. Lha mula dhewe niku salat enak, salat kelas ngisor dhewe niku enak. Sing penting rumangsa didelok Gusti Allah kaya dhewe niku paling enak. Salate wis mesti ketrima sebab awak dhewe niki ra wajib salat asline. Dhewe asline mboten wajib salat kaya sampean ngene iki. Wong sampean ra tau petuk Gusti Allah, ra tau petuk. Saya berdoa sinten kanjeng Nabi sampe tau dikongkon dhewe karo Gusti Allah wong jeneng negara salat tau ngono mboten iki. Mboten sing dikongkon niku kanjeng Nabi. Sampeyan ra tau dikongkon dhewe sing dikongkon kanjeng Nabi mulo sampeyan ra wajib salat asline niku. Sing wajib salat niku kanjeng Nabi wong kanjeng Nabi sing diceluk rono. Lah awak dhewe dadi wajib salat sebab nopo? Sebab melu kanjeng Nabi ngandel karo kanjeng Nabi. Coba sampean ra ngandel karo kanjeng Nabi ra wajib sholat. Ahok ra wajib ora ngandel karo kanjeng Nabi. Nggih ta? Lah mira sebab awak dhewe niki ngandel karo kanjeng Nabi, mula awak dhewe wajib sholat. Lah sing weruh niku kanjeng Nabi, awak dhewe mboten weruh Gusti Allah. Sebab awak dhewe gak weru, sing weru niku kanjeng Nabi. Mula awak dhewe salate niki dititipno dateng kanjeng Nabi. Carane nitip ya napa? Nek akhir salat wacano salat. Salawat. Mula salate awak dhewe niku ora sah nek ra maca salat. Salawat. Sebab sing weru niku kanjeng Nabi, awak dhewe kelas titik prangkul ini wa Allah wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallallahu ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidu majid. Lho mulai sholat ini tapi saya melocok dengan uwes lho sepapak adem ini bendino titik karo Nabi. Nah nek kau titip ni kau orang kenal ayo repot ye. Lah mula supaya awak dhewe niku kenal karo sing dititipi. Mula awak dhewe iki ngawontenaken peringatan-peringatane Kanjeng Nabi cek kenal ana Isra Mi'raj. Ngene iki bobote napa to? Awak dhewe niku senengane titip karo Nabi. Lah nek ora kenal men piye wong titip kok ora kenal. Donga nang Gusti Allah sampeyan ora petuk. Mula donga niku gantung nek ora diwacana salat. Salawat lho niku lho niki babakan titip pertitipan iki. Wasilah butuh sangat. Mula sampeyan niku nek ana majelis-majelis e Kanjeng Nabi ngene iki, sampeyan kudu teko cek kenal karo Kanjeng Nabi saiki durung krasa sampeyan nek butuh karo Kanjeng Nabi wong urung wayahe tapi sesuk nek wis ora ana liya sak liyane Kanjeng Nabi sampeyan lagi krasa butuh Kanjeng Nabi. Lah saiki urung krasa iki jak memperingati acarane Kanjeng Nabi ngono sing bokonge panas sing matane ngantuk sing kepengin muleh lha iki majelise Nabi supaya sampeyan kenal karo Kanjeng Nabi. Mulutan diadakno supaya awak dhewe kenal karo Kanjeng Nabi.